Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Khani bidina azani Allah wa iyakum. Masih pada pembahasan hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an yang mengisahkan tentang Marwan, orang pertama yang merubah sunnah dalam tata cara pelaksanaan salat Id, yang seharusnya salat terlebih dahulu baru kemudian khutbah, namun dirubah khutbah terlebih dahulu baru kemudian salat seperti salat Jumat. Diingkari oleh salah seorang laki-laki yang ada pada saat itu, dia mendekat kepada Marwan mengutarakan apa yang seharusnya dia utarakan, namun tidak diindahkan oleh Marwan, disetujui oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an. Kemudian disampaikan hadis, man ra'a minkum munkaran fal yughayyirhu biyadih, fa illam yastati' fa bilisanih, fa illam yastati' fa biqalbih, wa dhalika ad'aful iman. Dan pada pertemuan yang lalu, pembahasan terakhir yang kita sampaikan, kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar tidak gugur hanya karena orang yang dinasehati tidak menerima dalam anggapan orang yang hendak memberikan nasihat. Masalah diterima ataupun tidak, bainahu wa bainallah, antara orang tersebut dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita yang melihat kemungkaran berkewajiban untuk merubah kemungkaran tadi dengan perkara-perkara yang kita mampu. Yang mampu merubah kemungkaran dengan tangan, dengan kekuasaan, maka wajib baginya melakukan hal tersebut, tidak mendiamkan. Adapun yang tidak mampu dengan kekuasaan, tapi bisa dengan lisannya, maka wajib baginya untuk mengingkari kemungkaran tersebut. Sekalipun dalam benak kita, orang yang akan kita nasihati sulit menerima nasihat, besar kemungkinan tidak diindahkan. Itu antara dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Namun kita yang melihat kemungkaran berkewajiban untuk mengingkari kemungkaran tersebut. Setidak-tidaknya, kalau tidak bisa dengan kekuasaan, tidak bisa dengan lisan, maka diingkari dengan hati. Tidak riba, tidak mendiamkan, apalagi melindungi kemungkaran. Kemudian, faedah yang berikutnya atau masalah yang berikutnya, catatan yang berikutnya, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, juga disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam syarah Sahih Muslim. Beliau mengatakan, wala yushtaratu fil amiri wan nahi, tidak dipersyaratkan bagi orang yang memerintahkan kebaikan dan melarang dari kemungkaran, ayyakuna kamilal hal, harus sempurna keadaannya. Dalam artian, mumtazilan ma ya'muru bih, Dia melaksanakan apa yang dia perintahkan. Mujtaniban ma yanha anhu. Dan meninggalkan apa yang dia larang. Ini kata An-Nawawi rahimahullah. Tidak dipersyaratkan seseorang yang beramar ma'ruf nahi mungkar harus sempurna keadaannya. Kalau dia memerintahkan perkara yang ma'ruf, dia harus melaksanakan terlebih dahulu. Ya, dia memerintahkan saudaranya untuk ta'addud misalnya. Tidak dipersyaratkan dirinya harus ta'addud juga. Tadi pahami? Atau dia memerintahkan saudaranya, mengingatkan saudaranya untuk segera menikah. Lantaran saudaranya tadi sudah sampai pada tingkatan hukum wajib menikah. Kalau tidak segera menikah, jatuh dalam keharaman. Tidak dipersyaratkan bagi orang yang memberikan nasihat tersebut, seorang yang sudah menikah. Tidak. Sah-sah saja. Ketika ada orang diminta memberikan mau'idhah hasanah pada resepsi sebuah pernikahan dalam keadaan yang memberikan mau'idhah statusnya masih jomblo. Single. Bujangan. Ting-tong. Gitu ya. Sah. Dia menceritakan bagaimana kehidupan salaf dalam mengarungi rumah tangga sebatas ilmu yang dia miliki. Padahal dia belum mengamalkannya. Masih bujangan. Berbicara tentang masalah rumah tangga. Berbicara tentang hak-hak suami, hak-hak istri. Sesuai dengan ilmu yang dia miliki. Boleh ataukah tidak? Boleh. Tidak dipersyaratkan. Seorang yang mengingatkan kebaikan, begitu pula yang melarang dari kejelekan, harus sempurna keadaannya. Kalau syaratnya harus sempurna, tidak akan ada amar ma'ruf nahi mungkar. Ba'dal anbiya wal mursalin. Yang sempurna, para nabi dan rasul. Ya toh? Selain mereka, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, tidak terjaga dari yang namanya kesalahan. Ada kalanya seseorang mengingatkan kebaikan, dia sendiri belum mampu melaksanakannya. Ada kalanya dia mengingatkan dari sebuah kemungkaran, sebuah kejelekan, sebuah pelanggaran syariat, dalam keadaan dirinya pun juga terkadang melakukannya. Kana bidina azani Allah wa iyyakum. Tadi pahami? Aywa. Mengingatkan untuk ikhlas. Dalam talabul ilm. Dalam keadaan belum tentu sang pembicara mampu ikhlas. Ketika menuntut ilmu, mengamalkan ilmu, mendakwahkan ilmu, menyebarkan ilmu di tengah-tengah masyarakat. Tidak dipersyaratkan harus sempurna keadaan orang yang mengingatkan kebaikan. Atau mengingkari sebuah kemungkaran. Tadi pahami? Naam. Hakadha ikhani fidina azani allahu wa iyakum. Kala beliau rahimahullah. Fa innahu yajibu alaihi syai'ani. Seorang muslim itu memiliki dua kewajiban. Ayya'mura nafsahu wa yanhaha. Kewajiban pertama. Dia memerintahkan dirinya sendiri untuk melakukan kebaikan dan menahan hawa nafsunya dari melanggar larangan. Ini kewajiban pertama berkaitan dengan dirinya sendiri. Tadi pahami? Wa ya'muru ghairahu wa yanhahu. Kewajiban yang kedua. Dia memerintahkan orang lain kepada kebaikan. khususnya bila dia memiliki ilmu yang berkaitan dengan hal tersebut. Wayanhahu juga berkewajiban melarang orang lain dari melakukan tindakan mungkar. Fa idza akhalla bi ahadihima kaifa yubahu lahu al-ikhlalu bil akhar. Apabila dia tidak mampu melakukan kewajiban pertama, bagaimana bisa dijadikan alasan untuk meninggalkan kewajiban yang kedua? Kata Nawawi rahimahullah. Ya. Kalau tidak mampu menjinakkan dirinya, tidak mampu untuk melakukan sebuah ketaatan, li amrin minal umur, bukan berarti gugur darinya kewajiban yang kedua mengingatkan orang lain. Jadi pahami? Dia mampu mengingatkan orang lain, maka dia berkewajiban untuk menunaikan kewajiban tersebut. Adapun saat berkaitan dengan dirinya, dia tetap berusaha untuk menyempurnakan keadaan dirinya. Ihsan fiddin azani Allah wa iyyakum. Memang secara idealnya, orang yang mengingatkan kepada kebaikan juga menghiasi dirinya dengan kebaikan tersebut. Orang yang melarang dari kejelekan juga seyogianya meninggalkan kejelekan tersebut. Itu ideal, karena lebih bisa diterima oleh mad'unya. Adapun bila orang yang mengingatkan tadi belum mampu menyempurnakan dirinya, dia tetap berkewajiban mengingatkan orang lain. Dan orang yang diingatkan tidak dibenarkan untuk menolak nasihat yang baik tersebut hanya karena yang memberikan nasihat belum mampu melaksanakannya. Tadi pahami? Tadi pahami? Naam. Hakadha ikhwani fiddin a'azzani Allahu wa iyyakum. Dari sini muncul catatan yang berikutnya. Kata Nawawi rahimahullah, fayushtaratu fil amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar al ma'rifatu sahihah bima amara wa bima naha. Catatan yang berikutnya, dipersyaratkan dalam amar ma'ruf nahi mungkar harus memiliki ilmu yang benar. Ya. Dia harus punya pemahaman yang baik terkait dengan apa yang dia perintahkan dan apa yang dia larang. Kalau berkaitan dengan mengamalkannya, ini pembahasan lain. Ya. Kalau belum sempurna, tapi dia paham, tetap berkewajiban. Nah, sekarang, bagi yang mengingatkan orang lain untuk berbuat kebaikan, istilahnya amar ma'ruf nahi mungkar, ada satu syarat penting yang harus diperhatikan, orang tersebut harus paham betul tentang apa yang dia perintahkan, apa yang dia larang. Tadi pahami? Jadi pahami? Dengan kata lain, orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar harus punya ilmu yang mumpuni. Harus punya ilmu yang mumpuni. Wahuna halatan. Di sini ada dua keadaan. Ya, ada dua keadaan. Ikhanibidina azani allahu wa iyakum. Berkaitan dengan apakah dipersyaratkan harus mumpuni keilmuannya dalam artian tahu dalil-dalilnya secara detail, khilaf para ulama berkaitan dengan hal tersebut, bisa menentukan mana pendapat yang rajih. Ya, ada yang semisalnya. Di sini ada dua keadaan. Yang pertama, in kana minal wajibati adh-dhahirah wal muharramatil masyhurah, apabila yang hendak diingatkan adalah kewajiban yang zahir. Wal muharramah masyhurah, dan keharaman yang dikenal. Kas-salah, seperti salat. Semua kaum muslimin tahu salat itu wajib. Ya, salat lima waktu hukumnya wajib. Qasiyam, puasa Ramadan. Ini wajibat zahirah. Semua kaum muslimin tahu salat itu wajib, puasa Ramadan juga wajib hukumnya. Zina, contoh keharaman yang zahirah, yang masyhurah, zina. Ya. Yang masih sehat akalnya, bersih fitrahnya, itu tahu zina haram. Tak ada yang menghalalkan zina kecuali hanya mengikuti hawa nafsu. Wal khamr, begitu pula khamr. Wa nahwiha, atau yang semisal dengan hal itu. Kalau berkaitan dengan kewajiban-kewajiban yang sifatnya zahir, semua orang tahu, atau keharaman-keharaman yang masyhur, semua orang tahu kalau itu haram, fakullul muslimin, maka semua kaum muslimin, ulama'u bihima. Ini bahasanya Nawawi. Semua kaum muslimin dianggap faham tentang hal tersebut. Artinya, berkewajiban dan boleh bagi setiap individu kaum muslimin mengingatkan saudaranya berkaitan dengan hal tersebut. Ya, tidak dipersyaratkan harus seorang santri, lulusan pesantren, atau seorang da'i, seorang ustaz, seorang syekh, seorang alim. Jadi wami? Ya toh? Ketika ada yang mengingatkan, ya akhi, sudah dikumandangkan azan zuhur. Ya, mari kita sholat berjamaah. Antum yang diingatkan tersinggung. Pak, bapak sudah bisa baca kitab belum? Belum. Bapak tahu enggak Alfiyah Ibnu Malik? Enggak tahu. Paham enggak tasrifan, Pak? Enggak tahu. Ngerti enggak mustalah, Pak? Enggak tahu. Kenapa Bapak amar ma'ruf nahi mungkar kepada saya? Ya. Syarat amar ma'ruf nahi mungkar itu harus punya ilmu yang mumpuni. Bapak baca kitab enggak bisa kok bisa-bisanya ngingatkan saya. Itu salah. Tadi wami. Kenapa? Karena yang diingatkan adalah wajibat zahirah. Tadi wami? Tadi wami? Naam. Hakala ikhani bidina azani allahu wa iyakum. Kalau kewajibannya itu zahir, kemudian keharamannya itu termasuk yang masyhur, masing-masing kaum muslimin boleh mengingatkan saudaranya. Al-hala azaniyah, keadaan yang kedua. Wa inkana min daqa'iqil af'ali wal aqwal. Namun apabila yang diingatkan berkaitan dengan rincian-rincian syariat. Daqa'iqil af'ali wal aqwal itu rincian syariat. Baik yang ucapan atau perbuatan. Ya. Masalah Murji'ah atau Jahmiyah atau Asy'ariyah atau Sufiyah atau Khawarij. Nah, ini kan daqa'iq al-af'al wal-aqwal, kan gitu ya? Enggak sembarang orang bisa berbicara, harus tahu ilmunya. Harus mengerti betul ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Wa mimma yata'allaqu bil ijtihad. Begitu pula perkara-perkara yang berkaitan dengan ijtihad. Ya, masalah-masalah kontemporer ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, kekinian yang tidak ada dalil sharih, dalil khusus berkaitan dengan hal tersebut. Termasuk perkara-perkara ijtihad. Kata beliau rahimahullah, lam yakun lil awam madkhalun fihi. Untuk orang-orang awam, mereka tidak memiliki ruang dalam bab ini. Wala lahum ingkaruhu. Mereka tidak berhak mengingkari. Bal dzalika lil ulama. Karena yang demikian itu ranahnya para ulama. Bisa dipahami? Aywa. Kalau wajibat yang zahirah, muharramah yang masyhurah, boleh. Semua orang boleh. Hatta orang awam, boleh. Tapi kalau kaitannya daqa'iq al-af'ali wal-aqwal, rincian-rincian syariat, atau hal-hal yang berkaitan dengan ijtihad, sanijidina azani Allah wa iyakum, ini bukan kapasitasnya masyarakat luas. Ya, yang berkewajiban mengingatkan dan berhak mengingkari adalah para ulama hamalatul ilm. Tadi fahami? Naam. Hakala ikhani fidina azani Allahu wa iyakum. Baik. Itu beberapa catatan yang disampaikan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah berkaitan dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Yang melihat kemungkaran wajib mengingkarinya. Tidak gugur hanya semata-mata kita berasumsi orang tersebut tidak bakal menerima. Tidak tetap berkewajiban mengingkari kemungkaran tersebut. Tapi dilihat kondisinya. Kalau mampu dengan kekuasaan, lakukan. Tidak mampu dengan lisan. Tidak mampu, maka dengan hati. Setidaknya tetap berkewajiban mengingkari dengan kemampuan masing-masing. Kemudian tidak dipersyaratkan orang yang hendak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar harus sempurna keadaannya. Mengingatkan kebaikan harus melakukannya, melarang dari kejelekan, harus bersih, suci darinya, itu bukan syarat utama. Karena ada dua kewajiban. Kewajiban untuk dirinya, kewajiban berkaitan dengan orang lain. Tidak gugur kewajiban dengan orang lain hanya karena belum sempurna kewajiban yang pertama. Jadi wangi? Baik. Hakala ikhani bidina azani Allah wa iyakum. Tambahan. Ini juga perlu disampaikan. Ikhani bidina azani Allah wa iyakum. Yajibu. Liman qama. Bil amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar mura'atul adab asy-syar'iyyah. Wajib bagi siapa saja yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar memperhatikan adab-adab syar'i. Tidak serampangan, tidak asal-asalan. Tidak ngawur, sanifidina azani Allah wa iyakum, tapi harus memperhatikan adab-adab syar'i berkaitan dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Wa minal adab, di antara adabnya, satu, dirifki wallin. Fi maudi'ihi. Dengan lemah lembut. Sopan santun. Ya, lin itu lemah lembut. Rifq itu sopan santun yang didasari karena kasih sayang. Kita mengingkari kemungkaran bukan karena benci. Kita mengingkari kemungkaran bukan karena ingin melampiaskan amarah kepada saudaranya. Mungkin kebetulan itu rivalnya, atau memang ada asya sebelum itu, ya memang ada sesuatu dalam hatinya terhadap si fulan, kebetulan si fulan jatuh dalam kesalahan, dijadikan sebagai kesempatan untuk meluapkan apa yang selama ini tersembunyi dalam hatinya. Ada api dalam sekam, ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum. Bukan itu. Ya. Bukan karena kita benci terhadap individu-individu kaum muslimin. Bukan karena kita ingin melampiaskan amarah. Tapi karena kita cinta kepada saudara kita. Kasih sayang kepada mereka. Karena keimanan ikhanibidina azani Allah wa iyakum. Maka dibutuhkan al-lin war-rifq. Ya. Lemah lembut, sopan santun. Disesuaikan dengan kondisinya. Jadi wami? Tayyib. Wa minal adab. Adab yang kedua. Ayyakuna sirran. Dilakukan sembunyi-sembunyi. Hadza huwal aslu. Ini hukum asalnya. Kalau mengingkari, mengingatkan, itu setidaknya sembunyi-sembunyi. La siyama khususnya ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Ingkarul mungkar. Mengingkari kemungkaran. Lizi sultanin. Kepada penguasa. Ya. Ini dilakukan oleh orang-orang yang memang menginginkan kebaikan. Sanifidina azani Allah wa iyakum. Seperti yang ditunjukkan dalam hadis tadi, faqama ilaihi rajulun. Seperti yang kita sebutkan kemarin, qama ila itu mendekat, berdiri kemudian mendekat. Ya. Disampaikan dengan bahasa yang lemah lembut, dengan penuh sopan santun karena berbicara dengan penguasanya, urusan diterima atau tidak itu bainahu wa bainallah. Dan memang resikonya ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum besar. Ya. Tapi ini yang diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fil hadis, dalam sebuah hadis disebutkan Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Man ra'a min amirihi syai'an." Barang siapa yang melihat kemungkaran dari penguasanya, falyakhudz biyadih, hendaknya dia pegang tangannya. Maksudnya apa? Maksudnya melakukan secara sembunyi-sembunyi. Diterangkan pada lanjutan hadisnya, wala yubdihi alaniyatan. Jangan dilakukan terang-terangan. Ya. Man ra'a min amirihi syai'an. Barang siapa yang melihat sesuatu, baik itu kemungkaran atau kejanggalan dari penguasanya, falyakhudz biyadihi. Hendaknya dia dia pegang tangan penguasanya. Maksudnya dia sampaikan secara sembunyi-sembunyi. Bainaka wa bainah. Empat mata. Wala yubdihi alaniyatan. Jangan dibeberkan terang-terangan. Keputusan pemerintah yang mungkin tidak sejalan dengan kepentingan-kepentingan antum. Ya, kalau ingin protes, sampaikan langsung kepada pihak-pihak yang terkait. Datangi penguasanya, khanibidina azani Allah wa iyakum. Jangan kemudian disebarkan aibnya penguasa di majelis-majelis umum. Ya, apalagi sarana di zaman sekarang, khanibidina azani Allah wa iyakum, luar biasa dimudahkan. Ya, lewat grup-grup WhatsApp, Telegram, dan semisalnya. Ya, kalau telepati belum ada. Ya, jadi pahami. Ayo buat status. Mungkin memang kelihatan lucu atau semisalnya, tapi setidaknya ada unsur-unsur tidak terima, protes terselubung dalam meme-meme yang lucu. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. atau video-video pendek curahan hati orang-orang yang merasa dirugikan atas keputusan dari pemerintah kita, ikhwanul fillah azani Allah wa iyyakum, dilihat oleh banyak orang, ya, yang sebagiannya bahkan mengecam pemerintahnya, merendahkan pemerintahnya, menjelek-jelekkan pemerintahnya, menjatuhkan nama baik pemerintahnya, itu tidak sesuai dengan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada sesuatu yang mengganjal dari keputusan pemerintah kita, ya bersabar, as-sam'u wa ta'ah, tidak menyebarkan aib mereka bila mampu, ya tegur secara gentle, sembunyi-sembunyi. Bainaka wa bainah, empat mata. Resikonya, kalau tidak diterima, ya paling tidak pulang tinggal nama. Kani bidina azani Allahu wa iyyakum. Ini mendatangi penguasa loh. Ya toh? Hanya dengan isyarat mata saja, ya melayang nyawa antum. Ya toh? Datang ke penguasa misalkan nyampaikan, coba dengan cara yang baik, ini begini, begini, begini. Saya ada saran seperti ini, seperti ini, seperti ini. Penguasanya diem. Saat keluar, lihat ke arah ajudannya. Mate. Gitu ya. Nggak pakai ngomong, tinggal gini toh, mate. Kalau antum gini-gini toh, ya nggak mengaruh. Jadi wawi? Agar ikhani bidina azani Allahu wa iyakum. Qala al-Imam Syafi'i, al-Imam Syafi'i rahimahullah, beliau pernah berkata, man wa'adha akhahu sirran, man wa'adha, barang siapa yang menasehati akhahu, saudaranya, sirran, sembunyi-sembunyi, faqad nasahahu, maka sungguh dia telah menasehatinya. Wazanahu, dan berusaha memperbaiki keadaan saudaranya. Ya. Antum menginginkan kebaikan, bukan kejelekan. Kebanyakan orang susah menerima kebaikan, susah menerima al-haq, susah menerima kritikan kalau disampaikan secara langsung di hadapan banyak orang. Gengsi. Ya lah. Umumnya seperti itu. Kalau memang niatnya adalah kebaikan, sampaikan secara sembunyi-sembunyi dengan cara yang baik. Itu bentuk nasihat dan bentuk memperbaiki keadaan. Wa man wa'adahu, dan barang siapa yang menasehati saudaranya, ala niyatan, dengan terang-terangan, faqad fadahahu wa syanahu, maka sungguh dia telah membongkar aib saudaranya dan merusak keadaan saudaranya tersebut. Faqad fadhahu wa syanahu. Naam, hakadha ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Jadi pahami? Ini hukum asal. Keluar dari hukum asal ini, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, apabila dalam konteks tahzirul muslimin, memperingatkan kaum muslimin dari pemikiran-pemikiran sesat yang berbahaya yang disuarakan oleh seorang tokoh tertentu dan sudah terpenuhi syarat-syaratnya, tidak ada penghalang-penghalangnya, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, sempurna semua ketetapan dan aturan yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullahu taala untuk mentahzir dari individu-individu tersebut maka diperbolehkan menyebut nama, memperingatkan bahaya-bahaya pemikiran mereka terang-terangan di hadapan kaum muslimin. Dan itu bukan termasuk ghibah yang diharamkan. Tadi wangi? Aywa. Antum memperingatkan bahayanya pemikiran Jahm bin Sofwan. Yang punya paham Jahmiyah. Yang punya paham Murji'ah. Antum sebut namanya terang-terangan di hadapan banyak orang. Ya. Kenapa? Karena sangat berbahaya pemikiran Jahm bin Sofwan. Mengarah kepada kekufuran. Ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Sebut namanya. Ya, menjelaskan masalah kelompok Qadariyah. Diketuai oleh Ma'bad al-Juhani. Sebut nama lagi. Muncul di Basrah. Ya, itu boleh. Bukan termasuk ghibah yang diharamkan. Kenapa? Posisinya tahzirul muslimin. Ya, memperingatkan kaum muslimin dari bahaya, kejelekan, bid'ah. Dan pemikiran yang berbahaya. Bahkan mengarah kepada kekufuran. Antum menjelaskan tentang bahayanya Mu'tazilah dengan tokohnya Amr ibn Ubaid, Wasil bin Atha dan lain sebagainya dari murid-murid yang nyeleweng dari murid-muridnya Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Sebut nama, kana bidina azani Allahu wa iyyakum. Tadi pahami? Tadi pahami? Nah. Tayyib. Tapi kalau posisinya bukan seperti itu, maka kembali ke hukum asal, harus dengan rifq wal lin, kemudian secara sembunyi-sembunyi, supaya lebih bisa diterima oleh saudara kita. Kanifidina azani Allahu wa iyaku. Nah. Baik. Kanifidina azani Allahu wa iyakum. Faedah yang berikutnya dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an. Fihi bayan tafawutil iman. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya iman bertingkat-tingkat. فمن الإيمان ما هو أقوى وما هو أضعف. Di antara keimanan ada yang kuat, ada yang lemah. Dan itu tergantung dari amal saleh hamba tersebut, juga kemaksiatan yang dia lakukan. Semakin baik amalannya, semakin tinggi kualitasnya, maka akan semakin meningkat keimanannya. Wa fihi aydan faedah yang berikutnya, kanifidina azani Allahu wa iyyakum. An-nahyu 'anil sukut 'anil munkar. Larangan mendiamkan kemungkaran. Ya, larangan mendiamkan kemungkaran. Kalau ada kemungkaran, harus diingkari. Harus dirubah dengan kemampuan masing-masing. Tingkatannya, seperti yang disebutkan dalam hadis ini. Kalau mampu dengan tangannya, dengan kekuasaannya, maka dilakukan. Ya, ketika kepala rumah tangga melihat ada kemungkaran dilakukan oleh anggota keluarganya, istrinya, anaknya, atau orang-orang yang di bawah tanggungannya, maka dia berkewajiban untuk mengingkari kemungkaran tersebut karena dia punya kuasa, ya, terhadap anak istrinya. Tidak mampu, maka dengan lisan. Kalau tidak mampu, maka dengan hati. Bentuk pengingkaran dengan hati, khanifidina azani Allah wa iyyakum, adamur ridha, tidak meridhai, wa tarkuhu, kemudian meninggalkannya. Ya. Terjawab apa yang ditanyakan dalam waraqah ini. Seperti apa mengingkari dengan hati. Ya, itu tidak meridhai, tidak suka, benci. Kemudian meninggalkan. Ya, antum tinggalkan majelis tersebut. Sanibidina azani Allah wa iyyakum. Kalau itu majelis ghibah misalnya. Obrolan-obrolan yang tidak bermanfaat. Antum tidak ada kuasa untuk mengingatkan. Karena tidak berani, tidak punya nyali. Dengan lisan juga tidak berani. Karena merasa sebagai junior. Sementara yang melanggar adalah seniornya. Maka ingkari dengan hati. Dalam bentuk apa? Antum gak suka dengan majelis tersebut, tinggalkan majelis tadi. Bukan malah ikut nimbrung, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, ketika terciduk, ya alasannya gak mampu. Padahal dengan hati dia bisa. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Naam. Wa fi aydan faedah yang berikutnya, annal a'mal minal iman. Amalan itu termasuk bagian dari iman. Amalan termasuk bagian iman. Apa yang dilakukan oleh seorang hamba berpengaruh dengan keimanannya. Kalau itu kebaikan, ingkanat ta'ah, kalau amalan tadi berupa ketaatan, yazdadu biha imanuhu, maka akan bertambah keimanannya. Wa in kanat ma'siyatan, tapi kalau itu berubah ke maksiatan, yad'afu bihi imanuh, maka akan melemah imannya ketika dia melakukan kemaksiatan. Jadi pahami, bahkan perkara-perkara yang sejatinya mubah tapi melalaikan, atau hal-hal yang tidak mendatangkan manfaat. Ya, bukan maksiat, juga bukan taat. Tapi tidak mendatangkan kemaslahatan, tidak mendatangkan kemanfaatan, baik untuk urusan dunia maupun untuk urusan akhirat. Itu juga berpengaruh dengan keimanan pemiliknya. Ya. Yang suka menghabiskan waktu dengan duduk bengong, ya. Tidak ada aktivitas duniawi yang bermanfaat, juga tidak ada aktivitas ukhrawi yang bermanfaat yang dia lakukan. Duduk melamun, khanifidina azaniyallahu wa iyyakum. Mau ngomong kepada orang tua, sudah waktunya nikah, enggak ada nyali. Gitu ya. Mau curhat, takut dibully. Curhat sama temannya, malah dijadikan bulan-bulanan. Malam hari jadi bulan-bulanan, siang hari jadi apa? Sama, bulan-bulanan juga. Akhirnya dia pendam sendiri, khani bidina azani Allah wa iyyakum, depresi akhirnya. Ya, melungu, pandangannya kosong. Ya. Sesekali ngajak ngobrol tembok. Wah, ini bahaya. Ya. Aktivitas yang tidak bermanfaat itu juga berpengaruh dengan keimanan kita. Kanifidina azani Allahu wa iyyakum. Ya. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ya, min husni islamil mar'i, tanda, di antara tanda baiknya keislaman seorang hamba, dia meninggalkan apa yang enggak bermanfaat untuknya. Menunjukkan apa? Kalau dia sibuk dengan perkara-perkara yang tidak bermanfaat, menghabiskan waktu dengan hal-hal yang sia-sia, berpengaruh dengan keimanan. Ini makna ucapan para ulama, annal a'mal minal iman. Amalan bagian dari iman. Maksudnya apa? Semua yang kita lakukan berpengaruh dengan keimanan kita. Hakata ikhani bidina azani allahu wa iyyakum. Ini yang bisa kita bahas pada pertemuan malam hari ini. Adapun hadis yang berikutnya, hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ada beberapa pertanyaan, kita jawab sebisa mungkin. Bagaimana dengan orang yang mengingatkan untuk menjauhi ahlul bid'ah? Ya, dia ngomong, jauhi ahlul bid'ah, jauhi ahlul bid'ah. Sementara dia belum menjauhi ahlul bid'ah. Dalilnya adalah ucapan al-imam Nawawi. Nawawi yang benar ya. Ini tulisannya Nawawi. Ya. Ini namanya sabakul kalam. Gitu ya. Salah tulis. Ya. Tulisannya Imam Nawawi. Kalau Nawawi saya enggak tahu, enggak kenal. Ya, kalau Nawawi ada. Paham ya? Tayyib. Ada orang mengingatkan, jauhi ahlul ahwa'i wal bidah, tapi dia masih bergaul dengan ahlul ahwa'i wal bidah. Tayyib. Dia memang menjalankan kewajiban mengingatkan orang lain dari bahaya ahlul bidah. Dirinya sendiri perlu dinasehati. Itu ya. Nah, aywa, ucapannya diterima karena dia mengingatkan sebuah kebaikan, tapi keadaan dirinya juga perlu dinasehati. Kan ibidina azani Allahu wa iyyakum. Naam. Apa hukum main game? Nah, sudah terjawab tadi, min husni islamil mar'i tarkuhu mala ya'ni. Dari namanya saja game itu kan artinya bermain. Ya toh? Aywa, enggak ada manfaatnya. Yang ada hanya membuat keras hati kita, ikan ibidina azani Allahu wa iyyakum. Kalau ada yang bilang ada game-game yang membuat atau bersifat edukasi, ikan ibidina azani Allahu wa iyyakum, mengasah otak, bisa dengan cara yang lain yang lebih bermanfaat. Ikan ibidina azani Allahu wa iyyakum. Game-game zaman sekarang malah berbahaya. Ya, di situ ada musiknya, di situ ada gambar makhluk bernyawa, bahkan lebih daripada itu. Ya, berbagai macam kemungkaran-kemungkaran dalam game, ya, itu berbahaya, sehingga tidak layak seorang muslim menghabiskan waktunya dengan aktivitas tersebut. Apa perbedaan ja'a dan ata? Padahal artinya sama-sama datang. Tayyib, ja'a lebih umum. Kalau ata biasanya min makanin qarib. Ya, datang dari tempat yang dekat. Itu pakai ata. Kalau datang dari tempat yang jauh pakai qadima. Ya, ata itu datang dari tempat dekat. Kalau qadima datang dari tempat jauh. Nah, bagaimana kalau misalkan kita disuruh mengikuti acara-acara bid'ah yang tidak ada contohnya oleh orang tua? Bagaimana cara membantahnya? Ini yang perlu antum pahami ya. Konotasi kata membantah ini seolah-olah antum ingin berduel dengan orang tua antum. Itu ya. Kalimat yang benar, bagaimana sikap kita? Itu ya. Ini sudah mengisyarahkan niat-niat mau adu argumentasi dengan orang tua, gitu ya. Bagaimana cara membantahnya? Ya benar, bagaimana sikap kita? Kalau ada orang tua memerintahkan kita kepada perkara yang mungkar, dalam acara-acara yang tidak ada contohnya, ihanifidina azani Allahu wa iyyakum. Ya fulan, itu ada undangan wakili bapak ya. Undangan apa pak? Anu, ada undangan ulang tahun. Ya. Siapa pak yang ulang tahun? Itu mantannya bapak. Kalau bapak datang, ya nanti ada UFO malam hari di rumah. Kamu aja yang mewakili bapak ya nak. Ya, sampaikan salam untuk mantan bapak. Ya, CLBK dong. Baik. Bagaimana sikap kita? Orang tua adalah manusia yang paling berhak mendapatkan bakti dari anak. Sesudah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Berbuat baik kepada mereka itu sebuah kewajiban. Ya, kewajiban syariat. Berlaku dari umat-umat terdahulu dan berlaku pula untuk umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Akan tetapi, kewajiban birrul walidain tidak menjadikan kita melanggar aturan agama Allah Subhanahu wa taala. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan untuk makhluk manapun dalam hal bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita ingatkan kepada orang tua tadi bahwasanya acara-acara tersebut tidak diperbolehkan untuk dihadiri dengan cara yang baik. Jangan mentang-mentang antum yang lebih berilmu, kemudian bahasa yang antum gunakan adalah bahasa-bahasa yang tidak beradab. Ya. Ketika disuruh orang tuanya begitu, tahu-tahu antum cewer telinga bapak antum. Sini pak, saya kasih tahu. Itu haram hukumnya, begini-gini kan orang tuanya. Ya. Ma yang bagi, khanibidina azani allahu wa iyyakum. Sampaikan dengan cara yang baik. Ya. Tidak dengan cara bantah-membantah. Sampaikan dengan cara yang baik. Antum tunjukkan bahwasanya seorang muslim, seorang anak yang berbakti, itu akan menuruti semua perintah orang tuanya selama tidak dalam urusan kemaksiatan. Ya. Kalau urusan-urusan mubah, lakukan dengan penuh ketulusan, senang hati. Khanifidina azani allahu wa iyakum. Ya, ketika berhadapan dengan hal-hal yang semacam ini, antum sampaikan dengan cara yang baik. Khanifidina azani allahu wa iyakum. Bisa dipahami? Aywa. Bagaimana dengan seseorang yang tertidur saat khutbah Jumat? Apa hukumnya? Nah, ini penting dibahas ya. Soalnya besok Jumatan ya. Jumatan ini enggak libur toh. Baik. Mendengarkan khutbah Jumat hukumnya wajib. Khanifidina azani allahu wa iyyakum. Sehingga antum persiapkan fisik antum untuk prima saat menghadiri khutbah Jumat. Aktivitas-aktivitas yang menguras tenaga, hindari. Ya, hindari. Khanifidina azani allahu wa iyyakum. Kalau antum tahu kemampuan fisik antum ketika pagi hari dipakai kerja bakti, kemudian badminton, kemudian futsal, kemudian basket, sampai 10:30, mandi, hadir ke masjid, tidur. Ya, tahu kalau fisiknya tidak kuat, ya, maka utamakan yang lebih prioritas. Tadi pahami? Kalau antum merasa rugi tidak olahraga pada pagi hari Jumat, antum harus lebih merasa rugi luput dari khutbah Jumat. Tadi pahami? Halo, Pak Muslimin? Aywa. Kalau mau olahraga, tafadhol olahraga. Siapa yang mengharapkan olahraga? Silahkan, tapi jangan berlebihan. Kalau antum dihadapkan pilihan, milih olahraga atau prima saat mendengarkan khutbah Jumat, pilihlah prima saat khutbah Jumat. Bisa dipahami? Karena enggak ada Jumat bagi orang-orang yang tidak mendengarkan khutbahnya sang imam. Jangankan yang tidur, yang mainan apa namanya kerikil, ya itu tidak ada Jumat baginya. Ikhwan fillah azani allahu wa iyyakum. Bisa dipahami? Aywa. Sehingga diusahakan semaksimal mungkin untuk betul-betul prima saat hadir ke dalam khutbah Jumat. Apalagi sang khatib adalah asatidz ahli sunnati wal jamaah. Tadi wami? Tadi wami? Aywa. Seandainya, ya, karena enggak mungkin lurus terus keadaannya, tertidur, maka tergantung tidurnya. Apakah tidurnya tadi menyebabkan batal wudunya ataukah tidak? Kalau sampai dia mimpi pergi ke Jerman, kemudian beli kebab Turki di sana, makan es krim di sana, terus naik perahu balik lagi ke Turki, dari Jerman ke Turki naik perahu, namanya mimpi. Kan gitu ya. Terus terbang dengan dua sayapnya, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, qadarallahu wa ma syaa fa'al, nyangkut di baling-baling pesawat Sriwijaya. Mimpi, nyangkut baru dia terbangun. Tahu-tahu ternyata apa? Hah? Nabrak tiang masjid. Terbangun. Ya, itu namanya batal. Sayyid, batal. Kanifidina azani allahu wa iyyakum. Sehingga kalau sudah batal wudunya, tunggu sampai selesai khutbahnya, baru antum memperbaharui wudu. Ya, jangan langsung salat, kan gitu ya. Ada yang tiduri sampai ngorok-ngorok, ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Yang terkadang suara khatibnya kalah dengan suara ngoroknya. Khatibnya ini sudah berapi-api, ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Ngoroknya ini mengalahkan suara damkar. Pemadam kebakaran, tahu toh? Antum tahu suaranya kan ribut pemadam kebakaran. Ini jauh lebih nyaring. Ya, padahal tidak pakai speaker, apa speaker? Khatibnya pakai speaker, suaranya lantang. Ini tidak pakai speaker, mengalahkan suaranya khatib. Nah itu sudah lebih dari namanya terlelap. Ya, tahu-tahu bangun, langsung berdiri, Allahu Akbar. Salat Jumat. Ya, itu tidak ada thaharah baginya. Ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Dengar ya. طيب نقدر يخلي في دينا زني الله وإياكم نقدر في هذا القدر kita cukupkan sampai di sini, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, barakallahu fikum.